spesial untuk Bapak Supri. Siap-siap nyanyi sama-sama ya. Luruh telur. Sungguh aku tak bisa membuka kembali pintu hati. Lambat sudah kau datang memohon kembali cintaku. Sungguh baru aku sadar apa? Betapa berharga cintamu. Masa? Melawan dalam ketiadaan. Melawan takdir hidup tanpamu. Bukankah engkau yang bintang perpisahan kita jauh? Oh, so pretty, usah kembali kau buka luka lama yang telah terpendam. Arema si Goetan. Mas Ojek. Salam satu jiwa. Arema. Salam satu jiwa. Arema. Mas Ojek. Iya saya. Ojo becongan po. Buat hatimu terluka, yeah. Takkan ku sia-siakan kembali cinta tuk selamanya. Apakah kamu baru sadar hari ini, Mas Ojek? Sungguh tak tertahan, yeah. Berlinang air mata. Jangan. Hasrat kembali merangkai cinta tuh selamanya. Simpan saja cintamu, karena aku tak ingin mengulang kembali luka lama. Siap-siap yang di bawah, goyang dong. Satu tembang lagu ini buat Sohibul Hajah juga.

asik 2017. Hey! Goyang sama-sama lagi. Yang suka sama lagu ini, yang di belakang semuanya. Pasit. Dipasang sentimen abis sulingnya. Goyang yo. Tidurlah anakku, tidurlah suamiku, walau beralaskan koran dan berselimut awan. Hentikan tangismu, abaikan hatimu, jangan menjalani hidup yang hampir mati. Big Boss, silakan sawer sawer. Oh ya. Jangan tangisi, jangan sesali nasib kita hari ini. Matur suwun. Hey Boss. Goyang mas. Tidurlah anakku, tidurlah suamiku, walau beralaskan koran dan berselimut awan. Hey. Di pasang. Sidoarjo, selamat datang. Jangan tangisi, jangan sesali nasib kita hari ini. Wasik. Ada Rena KDI The Casper New Lenora Karang Ploso semuanya, thank you. Oh, guna ya. Tembang lagu suka teki sudah buat mas-masku yang ganteng-ganteng. Kau coba mengerti, duhai kekasih. Tiap hari terlalu berbisik memanggilmu, duhai kekasih. Mengenang, mengharap pengertianmu, bergetaran rindu mendapat kasih sayang. Hati ini ada sadar kita cintaku, yeah. Hanya untukmu. Goyang sama-sama nyuduta. Monggo. Kusirami dengan cinta kita nanti. Ah. Agar tiada tumbuh benih keraguan hati. Asik. Mari kita dua artis bagus Mahesa, maju melindungi dengan jalinan cinta nan murni, agar lega hamba di cinta kita di hati. Takkan di saat zaman kari bunga cinta kita selalu. Oh, harum melati. Kasih. kanan murni. Agar mereka hamba dicinta kita di hati. Kenang yang sehat sama kari, bunga cinta kita. bae, suaramu jos tenanes. Ora getun aku duet nek Mas Bagus okay, ya. Luar biasa. Buat bapak ibu semuanya, para tamu undangan yang berbahagia. Wabil khusus untuk mempelai berdua. Oh jelas. Okay, mantap sekali. Ya. Panjenenganipun Mas Wahidun Sutikno dan juga Mbak Sutini. Mbak mantap Sutini. Sekali. Semoga didoakan yang terbaik. Gedung Rejo bergoyang. Asik. Wasik New Duta. Iya. Sama menerima jasa foto. Kayu. Ayo nyanyi. Alasan ison wero dewek riko masa ison wero dewek dong riko makih demen lari sing usah Selamat.